Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan juga disahihkan oleh muallif dengan ucapan beliau wa isnaduhu sahih. Ini menunjukkan bahwasanya muallif juga memiliki pengetahuan yang dalam tentang permasalahan at-tashih wa tad'if. Sehingga dalam hadis ini beliau mengatakan wa isnaduhu sahih. Dan sanadnya hadis ini adalah sanad yang sahih. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian manusia bahwasanya beliau dhaif, lemah di dalam permasalahan ilmu hadis. Orang yang membaca kitabnya maka akan mengetahui dan memahami bagaimana beliau terkadang yusahih ahadith wa yudha'if ahadith, terkadang mensahihkan hadis, terkadang mendhaifkan hadis. Yang itu menunjukkan bahasanya beliau memiliki pengetahuan yang dalam tentang permasalahan at-tashih wa tad'if. Man iktabasa syu'batan minan nujum. Man di sini adalah man syartiyah. Yang mana memberikan faedah umum. Siapa saja, bagaimanapun orangnya, tidak peduli dengan penampilannya, dan juga jangan sampai tertipu dengan penampilannya. Al-ibratu bil haqiqah, yang menjadi patokan adalah hakikatnya. Bukan dari penampilannya atau bukan dari gaya bicaranya dan kefasihan lisannya, akan tapi yang menjadi patokan adalah hakikatnya, siapapun dia. Kalau seandainya dia itu iktabasa syu'batan, mempelajari salah satu bagian syu'bah, mempelajari salah satu bagiannya saja, minan nujum, dari ilmu nujum. Bukan maksudnya di sini adalah ilmu tasyir. Sebagaimana yang lalu pernah kita jelaskan bahwasanya ilmu nujum itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu tasyir, ilmu tentang peredarannya, yang dengannya dia bisa mengetahui arah. Lebih dituntut lagi kalau apabila dengannya dia bisa mengetahui arah kiblat. Ketika berada di lautan yang lepas, yang dia tidak mendapatkan ma'alim, tanda-tanda arah, maka dia bisa menggunakan bintang untuk menunjukkan di mana arah, mana utara, mana selatan. Lebih-lebih lagi di sana untuk mengetahui arah kiblah. Hada amrun matlub. Ini perkara yang dituntut. Karena dengannya bisa sempurna sebuah ibadah. Ini yang namanya ilmu tasyir. Ilmu perbintangan, akan tapi ilmu tentang peredarannya, yang dengannya dia bisa mengetahui arah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu ta'thir. Ilmu perbintangan, yang dengannya, dengan ilmu tersebut, dia mempelajari bahkan meyakini bahwasanya bintang, peredarannya, munculnya dan terbitnya, begitu pula tenggelam dan terbenamnya, itu memberikan pengaruh di dalam kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Apakah itu bertiupnya angin dingin atau bertiupnya angin panas, ataukah turunnya hujan, ataukah terjadinya kematian seseorang ataupun kelahiran, ataukah tentang kebahagiaan seseorang ataupun kesengsaraan seseorang. Dengan ilmu perbintangan tersebut, dia bisa mengetahui perkara-perkara hawadith yang terjadi di permukaan bumi ini. Inilah yang dimaksud di dalam hadis tersebut, dan ini adalah termasuk perkara yang dilarang. Bahkan maniktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari satu bagian saja dari ilmu perbintangan, ilmu ta'zir, faqad iktabasa syu'batan minas sihir, maka berarti dia telah mengambil dan mempelajari satu bagian dari ilmu sihir. Semakin dalam ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari tentang perbintangan tersebut, pengaruh yang terjadi dengan terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu akan mempengaruhi kejadian yang ada di muka bumi ini. Semakin dalam ilmunya, semakin dalam dia mempelajarinya, zadamazat, maka akan semakin dalam juga dan akan semakin besar juga dosanya. Akan semakin tambah kufurnya, akan semakin tambah ilmu sihirnya, yang itu akan menghantarkan dirinya kepada kebinasaan. Nah, sebagaimana yang sebelumnya, karena asiru ini minal mubiqat, termasuk dari perkara yang membinasakan. Nah, ilmu ta'zir. Nah, apakah itu yang tingkatan yang pertama dari ilmu ta'zir? Yang dengannya dia beribadah kepada nujum, dia beribadah kepada bintang, atau dia meyakini bahwasanya bintang tersebut yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudharat. Bintangnya diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Apa ono? Ada. Nah, pada kisah-kisah Yunani kuno, dewa-dewa, nah, disebutkan di sana, zodiak yang Sagittarius, Leo, Virgo, nah, itu memiliki perannya masing-masing di dalam memberikan manfaat dan mudarat. Nah, maka tingkatan yang pertama ini adalah termasuk dari asyirkul akbar, kesyirikan yang besar, karena dengannya berarti dia telah menetapkan di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang berhak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, ada di sana yang bisa yanfa wa yadhur, memberikan manfaat dan menolak mudharat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan yang pertama ini terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Karena termasuk ke dalam ibadatun nujum, beribadah kepada bintang-bintang yang ada. Nah, perkara yang kedua, tingkatan yang kedua, dengan ilmu nujumnya, dengan ilmu perbintangannya, menjadikan dia yatawassal sampai kepada sebuah tindakan mengaku mengetahui perkara yang akan terjadi dari perkara-perkara yang gaib. Nah, dengan ilmu nujumnya, dengan ilmu perbintangannya, menjadikan dia kemudian mengaku mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi. Nah, masa depan seseorang yang lahir pada bintang ini, maka kehidupannya akan demikian dan demikian. Nah, jodohnya seseorang yang lahir pada bintang ini, ketika terbitnya bintang ini, maka akan demikian dan demikian. Dengan ilmu perbintangannya, menjadikan dia mengaku, mengetahui perkara yang gaib, walaupun sedikit. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard, tidak ada di sana satupun yang mengetahui apakah dia yang ada di langit dari para malaikat dan yang lainnya, wal ard, dan apa yang ada di bumi, tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masa depan seseorang, rezeki seseorang, seret atau lancar, jodohnya, kematiannya, kehidupannya. Nah, termasuk dari perkara gaib, perkara mustakbal yang akan terjadi, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Qur'an menetapkan. Al-Qur'an menetapkan bahwasanya di sana tidak ada satupun yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bentuknya nafi kemudian isbat, ini fi ghoyatil hasr, puncak pembatasan bahwasanya yang mengetahui itu hanya puncak pembatasan. Membatasi dengan sebenarnya yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ada penafian, ada penetapan. Nah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan di sisinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, mafatihul ghaib, kunci-kunci dari ilmu ghaib, perkara-perkara yang gaib. Nah, kunci-kuncinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya satu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, di tempat yang lain Al-Qur'an menetapkan yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau seandainya dengan ilmu perbintangannya tadi, nah, semakin dalam ilmunya sampai menyeret dia, menghantarkan dia, kemudian dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, apa yang akan terjadi di masa mustakbal, yang masa yang akan datang, nah, maka inilah bentuk takdzibun, pendustaan terhadap Al-Qur'an. Nah, sedangkan mendustakan Al-Qur'an itu adalah kufrun, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga berbahaya, walaupun tingkatan yang kedua ini adalah kekufuran. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama tadi, ya, beribadah kepada bintang. Nah, tingkatan yang kedua dengan ilmu perbintangan mengantarkan dia pada perkara, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini kekufuran, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk pendustaan terhadap Al-Qur'an. Nah, maka siapapun orangnya, bagaimanapun penampilannya, kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam perkara ini, dalam ilmu perbintangan, ilmu ta'zir, yang dengannya dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, nah, maka yang seperti ini tidak boleh bagi kita kemudian mendatanginya, bertanya kepadanya, kemudian membenarkan ucapannya. Karena orang yang seperti ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, arraf paranormal, au kahinan ataupun dukun, kalau dalam bahasa kita, ahli perbintangan yang tadi, ilmu ta'zir tadi, satu namanya, dukun. Nah, cuman ada yang beda, ada yang dengan ilmu nujum, ada dengan yang lainnya. Nah, tapi namanya satu di tempat kita, dukun. Nah, cuman kadang dirubah dikit, nah, dirubah dikit, biar keren namanya. Paranormal, dari dukun menjadi paranormal. Nggak tahu nanti kalau sudah paranormal mau berubah jadi apa lagi, cari yang lebih keren. Nah, maka masuk ke dalamnya. Nah, barang siapa yang mendatanginya kemudian bertanya kepadanya, kemudian membenarkannya, maka dia faqad kafara, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hah? Kalau antum membenarkan mereka, orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia mengatakan bahwasanya nanti akan terjadi demikian dan demikian, engkau membenarkannya, berarti engkau itu membenarkan di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Bahaya berarti. Mau ataupun tidak mau, kalau seandainya engkau membenarkan orang yang demikian, dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, bahasanya nanti akan terjadi demikian dan demikian, engkau membenarkannya, nah berarti sama juga engkau membenarkan bahasanya di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah kekufuran, pendustaan terhadap Al-Qur'an yang tadi disebutkan. Al-Qur'an menetapkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua tadi ya. Pertama, ibadah kepada bintang. Yang kedua, menghantarkan dia kepada mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, tingkatan yang ketiga. Nah, dengan ilmu nujumnya, dia hanya menjadikan munculnya bintang tertentu tersebut hanya sebagai sebab saja. Nah, cuman sebagai sebab. Nah, maka ini termasuk ke dalam asyirkul asghar. Nah, kenapa? Karena engkau telah menjadikan sesuatu yang itu bukan sebab, engkau jadikan dia sebagai sebab. Nah, tidak ada kaitannya antara perkara yang terjadi, peredaran yang ada di dalam falak, perbintangan dan yang sejenisnya, matahari dan bulan, itu enggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Apakah kematian seseorang, kehidupan seseorang, kebahagiaan seseorang, kesengsaraan seseorang, terbitnya bintang tertentu, enggak ada kaitannya. Terbenamnya bintang tertentu, tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya. Nah, karena syariat menafikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis yang dulu pernah kita sebutkan bahwasanya pagi-pagi hambaku ada yang beriman kepadaku, mu'minun bi wa kafirun. Ada yang mu'minun bi kafirun bil kawakib, dan ada yang kafirun bi mu'minun bil kawakib. Nah, pagi-pagi ada hambaku di sana yang beriman kepadaku. Nah, dan ada yang beriman kepada kawakib bintang-bintang. Nah, diantaranya orang yang man qala mutirna binau'i kada. Orang yang mengatakan mutirna binau'i kada, kita hujan dengan sebab bintang ini. Untuk perkara yang akan terjadi atau telah terjadi ini. Telah terjadi. Nah, tingkatan yang ketiga, telah terjadi. Menjadikannya hanya sebagai sebab. Bukan yang akan terjadi loh. Nah, kita akan dihujani dengan, bukan. Tapi kita tadi malam itu dihujani dengan sebab bintang ini. Nah, berarti untuk perkara yang telah terjadi. Dan dia menjadikannya sebagai sebab. Mutirna binau ikada. Maka dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, dinafikan di dalam syariat. Nah, bahwasanya tidak ada kaitannya antara terjadinya hujan yang terjadi dengan apa yang terjadi di peredaran-peredaran bintang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain menyebutkan juga di sana tentang kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yang kasifani. Nah, limauti ahadin au lihayatih. Sesungguhnya keduanya matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Artinya enggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di sana, pergerakan yang terjadi di atas sana, gerhana bulan, gerhana matahari, ada gerhana ini, enggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, apakah itu kematian seseorang ataukah lahirnya seseorang ataukah kehidupannya seseorang, enggak ada kaitannya, dinafikan oleh syarak sehingga tidak pas kalau engkau jadikan perkara tersebut sebagai sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka ini termasuk dari perkara asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Tapi meskipun kecil besar, meskipun kecil itu termasuk dari dosa besar, bukan remeh. Ini cuma untuk menunjukkan jenis, bukan untuk meremehkan dan mengecilkan sesuatu yang besar. Nah, meskipun dinamakan dengan asyirkul asghar, tapi itu adalah akbarul kabair, termasuk dari dosa besar yang paling besar. Nah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.